sana katok e ilang. Dikon kalau wong edian susana yo isen tenang nganti rawani dolan nangis rado yang mangan nangis nangam buri lawan susana. Susana, aku tak ingin hilang. Susana, pilih